Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara-saudariku yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawali jumpa kita saat ini, saya berpesan dengan kuat agar kita semua mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita semua dan selalu juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya sekali dalam sepekan dalam setiap kesempatan Jumat atau bahkan ta'limnya, menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kalian kata Allah, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua dan muda, ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, memaksimalkan semua ibadah yang mampu kita kerjakan dengan sesungguhnya, dengan serius, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang tunduh, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudariku, keluarga besar Musawarah, mengawali jumpa kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, saya ingin mengajak, mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga besar penumpang di pesawat SJ182 yang kita telah ketahui bersama mengalami musibah. Dan Masya Allah, saya sampai sebelum Zoom ini mencoba untuk melihat ya daftar penumpang yang berada di manifest itu yang tersebar di berita, dan saya temukan Masya Allah banyak sekali orang-orang baik, Kapten Afwan, kemudian ada Ustadz pengasuh pondok pesantren, kemudian juga ada banyak orang-orang baik di dalamnya. Dan saya berpikir Masya Allah, bagaimana ketika saya pun dalam keadaan mesti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu juga wafat kita dalam keadaan baik jika kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri. Maka kita sekali lagi selain turut berduka cita, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh hamba-hamba Allah yang terdapat di dalam pesawat yang dimaksudkan, jikapun Allah menakdirkan selamat, diberikan hikmah kebaikan, bila pun seluruhnya sesuai dengan ajal dan takdirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan husnul khatimah, dan kita pun bisa disusulkan dan diikutkan dalam keadaan yang terbaik. Sebab wafat semua bisa menjadi sebab apapun yang terjadi. Ya, bisa boleh jadi karena penyakit, bisa karena jadi musibah, kecelakaan dan sebagainya. Intinya bila sudah tiba ajalnya kita akan kembali. Karena itu, pastikan diri kita dalam keadaan baik, sehingga saat kita pun waktunya tiba untuk pulang dalam keadaan yang terbaik menurut ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti tadi disampaikan, saya sedikit merenungkan sebelum Zoom kita ini. Masya Allah, di keluarga besar Musawarah, ya, satu dengan lainnya sudah tersambungkan, membangun kekerabatan, ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Ya, Islamiyah itu dalam skop keislaman, insaniyah dalam sisi kemanusiaan dan sosial, sudah banyak yang dikerjakan. Dan saya sejenak merenungkan, apakah semua aktivitas kita ini hanya akan berhenti kebahagiaannya di dunia? Ya, atau bahkan akan berlanjut di akhirat pertemuan kita ini? Kita tidak bisa mengetahuinya, tapi kita bisa menyiapkan dan berikhtiar untuk mewujudkan itu semua. Ya, saya sangat khawatir satu saat kita saling tertawa, gembira, tersenyum, saling mengabari, kadang-kadang ya olahraga bersama dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah satu saat ketika kita pulang kepada Allah ini akan kembali terjadi. Ya, kita bisa melihat kawan kita yang tertawa, yang bahagia, tersenyum dan sebagainya. Karena itu saya mohon maaf untuk malam hari ini, kita akan coba banyak menyiapkan diri dan banyak melihat dan berharap suatu saat kita akan ketemu kembali, kita akan mencoba untuk mewujudkan kebahagiaan ini, dan mudah-mudahan bisa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan mulai pedomannya dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an jelas firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu tentang kita, Allah yang Maha memahami seluruh aktivitas kita dari kita sebelum hadir di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering memberikan logika yang sangat sederhana, teman-teman sekalian. Ya, orang-orang yang handphonenya misalnya rusak saja, dia akan kembali kepada counter handphone yang mengerti tentang handphone untuk mencoba memperbaiki handphonenya. Ya, orang yang kendaraannya rusak, dia akan mencoba datang misalnya ke dealer atau bengkel tertentu untuk memperbaiki keadaan mobilnya atau kendaraannya supaya kembali beraktivitas normal. Ya, atau bahkan pembuat game-game tertentu, dia mengerti bagaimana jalannya, kalau rusak bagaimana kembalinya, bagaimana pedoman menjalankannya dan sebagainya. Ini aspek dunia. Tapi logika ini harus kita gunakan dengan jernih pada setiap dasar kehidupan kita, termasuk dalam hal berkehidupan beragama. Ya, bahwa kita manusia sudah mengerti, sudah paham bahwa kita memiliki pencipta, ya, dan kita tetapkan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Kita belajar mengetahui, mendalami kenapa kita memilih Islam, alasannya apa, logikanya apa, kenapa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dengan semua keyakinan itu kita kemudian menyembahnya. Tapi jangan dilupakan teman-teman sekalian, menyembah Allah artinya mematuhi seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Baik aspek ibadah, wujudnya ritual, sholatkah itu, puasakah itu, haji umrahkah, dan sejenisnya yang berbentuk ibadah ritual. Ataupun dalam konteks kehidupan sosial, ya, bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita, istri, suami, anak-anak, kerabat, tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan sebagainya. Dan seluruh ketentuan itu disebut dengan hudan namanya. Hudan ini Allah berikan sejak manusia pertama Adam alaihissalam bertugas di muka bumi. Ketika Allah mulai turunkan ke bumi bersama Sayyidah Hawa alaihissalam, maka Allah firmankan bersamaan dengan itu yang diabadikan keterangan ini di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, kalau Anda punya mushaf standar di paling kanan sebelah atas di mushaf, Allah berfirman, "Qulna bitu minha jami'a, ya fa imma yatiyannakum minni huda." فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Sekarang telah tiba waktunya kalian semua, kata Allah, saya perintahkan dengan segenap keagunganku, turun kalian semua ke muka bumi untuk memulai aktivitas sebagai khalifah Allah di bumi. Karena tugas manusia saat diciptakan, tugasnya di bumi, bukan di langit. Ya, tempat pulangnya ke langit, tempat kembalinya di surga. Jadi kita ini dengan izin Allah, kita tuh makhluk surga. Jangan sampai kita nggak pernah pulang ke rumah kita. Tempat kita di surga, tempat mula Adam trading itu di surga. Tapi kita harus punya tugas dulu di bumi, sehingga kita nanti sampai kembali kepada Allah, membawa bekal kita, kunci surga kita. Ya, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah kemudian Allah firmankan di Quran surah kedua ayat 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. Bukan فِي السَّمَا. Ya, ketika kami Muhammad SAW Rabbu berfirman kepada para malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, ya, bahwa tugas manusia yang diciptakan ini akan kami tugaskan di bumi sebagai khalifah, pemakmur bumi, generasi yang saling menggantikan, pembawa manfaat, ya, orang-orang yang akan menyukseskan kehidupannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkatnya, bersamaan dengan turunnya itu, kata Allah, kami sertakan pedoman kehidupan disebut dengan hudan. فَمَنْ تَبِعَ هُدَيْ, siapa yang mengikuti petunjukku ini, pedoman hidup yang aku siapkan ini, ya, dari sejak awal kehidupan sampai berakhir kehidupan, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, aku akan pastikan seluruh kehidupan, aktivitasnya di muka bumi yang ia jalani, yang ia lakukan, tidak pernah ia merasakan kegelisahan. Artinya tenang, karena tidak gelisah itu sinonimnya tenang. Ya, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, dan tidak pula mereka akan bersedih. Ya, lawan dari sedih itu senang. Artinya, desain kehidupan di muka bumi ini begitu menyenangkan. Ya, begitu menenangkan, menyenangkan dan menenangkan. Jika kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pedomannya. Nah, jika ada kehidupan manusia, apakah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, kemudian larut dalam kesedihan, tidak pernah mendapati ketentraman, maka boleh jadi bukan aspek dunia yang kurang, mungkin bukan harta yang kurang banyak, mohon maaf, bukan gelar kedudukan yang kurang tinggi, boleh jadi kita kurang respect dengan pedoman Allah itu, kita kurang perhatian, kita kurang mengikuti dan mengamalkan apa yang telah Allah desain, Allah siapkan itu. Nah, sejak Nabi Adam diturunkan, hudan sudah diberikan. Begitu generasi kemudian berganti, karena Nabi Adam manusia, walaupun punya fitrah kenabian, tetap beliau manusia. Setiap manusia punya jiwa, setiap jiwa punya takdirnya untuk kembali kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami maut. Maut ini pemisah waktu kita selesai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas namanya Malakul Maut, Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Kul ya yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakan bagi setiap manusia yang berjiwa akan tiba waktunya untuk pulang, kami tugaskan satu malaikat namanya malakul maut untuk mewafatkan mereka. Baik, secara singkat teman-teman sekalian, generasi kemudian berganti ya, menyebar. Quran surah ke-49 ayat ke-13, ya ayuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari lelaki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian menyebar luas ya, terpisah-pisah, berbeda-beda, ada beda RT, beda kelurahan, sampai beda negara, beda benua, dan bersuku-suku yang berbeda-beda. Semua ini adalah generasi anak cucu Adam. Karena itu semua keturunan Adam alaihissalam disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Nah teman-teman sekalian, setiap berganti generasi, saking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia harus memiliki kesempatan mendapatkan pedoman tadi. Karena itu dari generasi Adam berganti, diutus oleh Allah setiap Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kembali, menjelaskan kembali pedoman ini. Itulah sifat rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja membiarkan hambanya beraktivitas. Silahkan, apapun yang kau bisa pilih, kau bisa lakukan. Tapi rahman Allah, kasih Allah, sayang Allah lebih dalam dibanding segala hal yang kita bayangkan dalam kehidupan. Dan dengan sifatnya inilah, dengan rahmannya, sifat kasihnya, Allah tidak ingin membiarkan satu hamba pun larut dalam keburukan hidup, larut dalam nestapa. Dengan demikian, di setiap generasi dikirimkan seorang rasul, diutus kemudian nabi, rasul untuk membawa pedoman ini. Jadi kalau ada manusia yang masih larut dalam keburukan, ya bukan Allah yang salah, manusianya yang tidak mau kembali kepada pedoman itu. Bahkan sekalipun sudah diingatkan oleh nabi dan rasul yang bertugas itu, dan melalui ulama-ulama sebagai pewaris dari nabi dan rasul yang dimaksudkan. Saya beri contoh teman-teman sekalian, ketika sampai di setiap nabi, rasul, itu mereka membawa pedoman. Spesifik nama kitabnya tetap nama umumnya disebut dengan Hudan. Kita mengenal misalnya Nabi Daud punya kitab Zabur alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam punya kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam punya kitab Injil. Itu nama spesifik untuk membedakan dengan nama kitab-kitab lainnya, menunjuk pada setiap masa. Tapi semua isinya itu disebut dengan Hudan, framenya Hudan. Ya, jadi kalau kita sebutkan Taurat, Nabi Musa, itu eranya Nabi Musa. Injil, Nabi Isa, eranya Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Al-Quran, eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu adalah pedoman, Hudan namanya. Saya beri contoh Quran, penegasan surah ke-17 misalnya, Al-Isra. Ya, di ayat yang kedua, ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa, Taurat disebut dengan Hudan. Wa ataina Musal kitaba, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya, Taurat, nama Taurat disebutkan di Ali Imran Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, di Quran surah ke Ali Imran ayat ketiga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurat ya wal injil, dan kami berikan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua, Allah menegaskan Taurat yang diberikan itu waja'alnahu hudan. Ya, dan kami tetapkan itu sebagai pedoman hidup li Bani Israel, bagi Bani Israel, yaitu umatnya Musa pada saat itu. Jadi hanya untuk golongan Bani Israel saja, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, setiap nabi rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat-umat tertentu. Bahkan nanti satu masa itu bisa ada 2 rasul, ya, bisa ada 2 nabi, bisa ada 2 rasul. Seperti eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Ibrahim dengan Lut alaihissalam. Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Tapi di satu masa ada 2 nabi, 2 rasul. Nabi Ibrahim bertugas di satu tempat, Nabi Lut bertugas di satu tempat. Nah, dan menariknya ketika umat Nabi Lut itu ingkar ya kepada Nabi Lut, bahkan mengancam dan bahkan menantang azab, dan diijabah pada saat itu akan turun azab, itu malaikat yang mau mengazab ke tempat Nabi Lut singgah dulu di tempat Nabi Ibrahim. Itu kisah nanti bisa Anda baca, kisahnya luar biasa itu. Ya, Anda bahkan bisa bikin dikeluarkan dari situ cerita, atau bahkan hal tertentu yang bisa menginformasikan dengan lebih baik gitu ya. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 Anda bisa sampai ke ayat ke-33 misalnya ya, diurut di situ. Nah, singkatnya Nabi Musa Hudan, Nabi Isa dapat Hudan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, jadi setelah eranya Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi, tidak akan ada nabi rasul lagi setelah beliau, dan diutus rasul yang paling istimewa, malaikat yang paling istimewa, hudannya diturunkan di tempat yang paling istimewa, di waktu yang paling istimewa, dalam keadaan yang sangat istimewa. Itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan bahwa risalah yang terakhir, hudan yang terakhir, karena beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang sebelumnya lokal saja, yang ini sifatnya global, luas sampai masa kehidupan berakhir. Karena itu mesti petunjuknya lebih istimewa, tempatnya istimewa, waktunya istimewa, keadaannya istimewa, penyampainya istimewa, yang menerimanya istimewa. Karena itu semua yang terkait dengan petunjuk ini sifatnya istimewa. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan wahyu ini naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Diturunkannya di bulan Ramadan. Ramadan langsung naik status menjadi Sayyidul Syuhur, ya, pemimpin yang paling agung di antara hari, bulan, ya, bulan yang paling agung. Di dalamnya terdapat malam yang paling indah dengan pahala yang sangat besar, lebih daripada 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Waktunya, harinya spesifik, Jum'ah, Sayyidul Ayyam, ya, penghulu para hari, yang paling mulia, banyak keutamaan di dalamnya. Kemudian diturunkan di tempat yang mulia, Mekah, ya, kemudian dengan turunnya Al-Quran, keberkahan melekat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Baik, ketika pindah kemudian Rasulullah SAW ke Yathrib. Yathrib itu dulu tempatnya terbelakang, kotor gitu kan. Ada banyak, bukan hanya resesi lagi ekonominya, tingkatnya tinggi dan pertikaian banyak suku. Diturunkan Al-Quran, didakwahkan di sana, dalam jangka waktu yang sangat singkat berubah jadi suasana kota dengan aura yang sangat indah, banyak cahaya dipancarkan. Kota dengan pancaran cahaya yang indah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian Nabi yang terpilihnya sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sudah banyak dikaji, dibahas, sampai diurutkan pada manusia nomor satu yang paling punya pengaruh terbesar di muka bumi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menunjukkan saking agungnya petunjuk terbesar yang terakhir yang diberikan kepada semua hal tadi yang saya sebutkan, dan semuanya menjadi istimewa. Artinya, kalau kita bersentuhan dengan petunjuk ini, Allah memberikan sinyal, maka keistimewaan cahaya itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan dengan Al-Quran. Pedoman kita, hudan kita disebut dengan apa? Al-Quran. Tahu dari mana Al-Quran itu punya misi hudan, firman Allah ini berfungsi sebagai hudan, langsung penegasan Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan yang istimewa itu, yang kalian menunaikan puasa dengan banyak kemudian pahala dan keutamaan di dalamnya, saat itulah diturunkan Al-Quran. Ya, hudan linnas. Apa fungsi Al-Quran? Apa peran Al-Quran yang sangat besar istimewa itu, saking besar dan agungnya diberikan segala keutamaan? Kata Allah, hudan. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Ya, untuk siapa? Bukan kalangan tertentu, umat tertentu, tapi linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kata annas, dan menunjuk seluruh manusia, kalangan tanpa batas, tanpa kecuali. Jadi sejak Al-Quran diturunkan itu, sampai kehidupan berakhir bagi setiap manusia yang pernah hidup di bumi, Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Betapa masa berganti, era berubah, tempat tidak sama, tapi seluruh pedoman Al-Quran akan sesuai di setiap masanya. Itu diantara mu'ajizat Al-Quran yang membenarkan risalah Islam. Jadi kalau Anda ingin tahu diantaranya apa buktinya kebenaran agama Islam, salah satunya bisa dicek melalui kitabnya. Jadi tiga dasar untuk mengecek kebenaran satu agama. Satu adalah tentang konsep ketuhanannya, yang kedua konsep ibadahnya, yang ketiga konsep tentang kitab, pedoman, referensi keberagamaannya. Al-Quran, Masya Allah, sampai kapanpun akan selalu aktual, faktual, tajam, terpercaya, digunakan sebagai bagian pedoman kehidupan. Apa yang pernah terjadi di masa Nabi, pedomannya tetap bisa kita gunakan sampai dengan saat ini, sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Dan di antara sekian pedoman itu, ada pedoman membangun kekeluargaan yang erat sejak dihubungkan dalam kehidupan dunia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang coba kita akan keluarkan di kesempatan malam hari ini. Nah, jadi ini mukaddimah. Baru sekarang kita mulai, ya. Baik teman-teman, bismillah. Saya punya waktu sekitar 40 menit ke depan. Kalau mau dibagi dengan tanya jawab, berarti saya akan sederhanakan. Mungkin kita coba ambil 20-25 menit sehingga nanti ada 15 menit teman-teman untuk bisa berdiskusi, sehingga lebih efektif apa yang kita bisa bahas dan diskusikan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tadi saya membuka dulu dengan mukadimah yang disampaikan supaya kita mengerti kenapa kita harus mereferensikan ke Al-Quran. Kenapa kita harus mengkaji dari sana? Dan alasannya telah saya sampaikan tadi dengan janji-janji yang juga Allah tegaskan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah detilkan. Baik, kita akan coba ambil satu batasan dulu, ya, dalam Al-Quran. tentang konsep ya keluarga surgawi lah ya, kita coba turunkan seperti ini ya, keluarga surgawi yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi bagaimana membangun bentuk kekeluargaan di sejak di muka bumi untuk bisa membawa nilai kekeluargaan ini saat kita kembali kepada Allah, mendapatkan rahmatnya, dan insya Allah mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan memulai satu deskripsi dulu dengan menurunkan dulu beberapa ayat dalam surat-surat Al-Quran. Pertama, konsep umumnya ada di Quran surah ke-52. Mohon izin saya tuliskan karena sering ada yang bertanya namanya At-Tur, okay? Di ayat ke-21. Kemudian dari sini kita akan turunkan dulu Quran surah ke-4, ya, An-Nisa, ya, di ayat ke-9. Kemudian dari sini kita ambil contoh ya, satu tipe yang di sampaikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran, ya, sebagai contoh kita semua di ayat ke-33 ya sampai dengan ke-37. Nah, ini langsung dengan apa detailnya ya. Jadi ada contohnya, kemudian ada detailnya. Kemudian setelah itu kalau kita mau turunkan, saya batasi di sini dulu untuk keterangan ke bawahnya. Ada yang di antara paling istimewa itu ada yang Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd di ayat ke-23 sampai dengan 24. Jadi saya turunkan yang paling istimewa, beberapa detail nanti saya coba uraikan kembali supaya jadi pilihan bagi kita bersama. Tapi saya coba turunkan yang ini mengingat tadi Mas Ferdi Hasan menginformasikan tentang program keluarga besar musyawarah gitu ya. Untuk membangun satu program besar yang diharapkan jadi investasi bekal dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, ini saya turunkan langsung apa keistimewaannya sehingga dengan itu kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, detailnya nanti ada di Quran surah ke kaitan dengan ini. Ya, 35 yaitu surah Fatir. Ya. Di ayat ke-32 sampai 33. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillah, Quran surah ke-52 Al-Tur. Ya, At-Tur di ayat ke-21, juz ke-7, ya, di mushaf standar paling kiri agak sedikit ke tengah, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Baik, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin saya tuliskan dulu kalimatnya, ayatnya ya, dari yang saya bacakan tadi untuk menerangkan lebih jauh sehingga kita bisa mengeksplorasi lebih dalam. Ya, bismillah. Walladzina amanu. Amanu. Ya. Nah, ini dia. Wattaba'athum, taba'athum dzurriyyatuhum. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya lihat mushaf juga untuk menyamakan biimanin. Nah, ini sampai sini dulu sebentar. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dzurriyyatahum. Nah, sampai sini dulu. Tadi kan baik-baik fokus teman-teman sekalian. Walladzina amanu, adapun, dan itu wa itu bisa diartikan dan, bisa diartikan adapun, ya. Adapun orang-orang yang beriman itu tanpa kecuali. Saya ingin jelaskan sebentar ya, teman-teman. Alladzina itu di gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan isim mausul, ya, yaitu kata sambung yang mewakili satu subjek atau objek tertentu. Baik ya. Nah, ini alladzina dengan bentuk jamak tanpa batas di Al-Qur'an disebutkan 1080 kali. Jadi nanti bentuk tunggalnya ada alladzi khusus untuk laki-laki satu saja misalnya ya, mudzakkar sifatnya. Kemudian allati ya, allati itu biasanya kalau untuk yang bernyawa untuk perempuan satu bentuknya gitu kan. Jamaknya ada allati atau allawati gitu kan. Nah, tapi kalau alladzina itu kalau spesifik ingin dikhususkan untuk laki-laki saja dalam konteks pemaparan gender tertentu bisa, ya, misalnya untuk persoalan masalah waris gitu kan, biasanya dipisahkan. Tapi kalau sifatnya umum, tidak spesifik, maka kata alladzina ini mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, tua, muda, besar, kecil. Yang penting mereka seluruhnya punya syarat tertentu yang disebutkan. Karena itu kalau di Al-Quran ditemukan kalimat alladzina, konteksnya umum, berarti hukumnya berlaku bagi seluruh, ya, hamba-hamba Allah, pemilik iman. Ya, puasa misalnya diungkap dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, setiap orang yang memiliki iman kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Maka perintah itu berlaku bagi laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda dan sebagainya. Kembali ke sini, Allah sampaikan pembuka ayat ini walladzina amanu, adapun para pemilik iman. Ya, kata Allah, semua tidak aku bedakan. Baik itu laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda dan seterusnya. Ya, yang penting dia telah memiliki iman. Yang penting dia punya keyakinan terhadap Allah tanpa ragu. Nah, iman itu, perhatikan baik-baik. Iman itu punya tanda. Punya tanda, punya bukti. Ya, jadi iman itu kan satu keyakinan tanpa ragu. Singkatnya demikian, keyakinan tanpa ragu. Setiap keyakinan, sesuatu yang yakin itu termasuk amalan hati. Jadi dalam hidup kita itu ada amalan terkait dengan hati, ada amalan terkait dengan pikiran, ada amalan terkait dengan lisan, ada amalan terkait dengan perilaku anggota tubuh kita yang lainnya, disebut dengan jawahir namanya. Ya, berpikir itu amalan akal kita, pikiran kita, prasangka itu pikiran kita. Kita diminta untuk berprasangka baik, disebut dengan husnudzan. Ya kan? Amalan-amalan fisik kita, menyentuh dengan tangan, berjalan dengan kaki, bicara dengan lisan. Nah, hati itu pun punya amalan. Ya, seperti niat itu di hati, gitu kan? Keyakinan itu di hati, cinta itu di hati. Setiap hal yang terkait dengan amalan hati itu butuh pembuktian untuk menunjukkan kebenaran apa yang sedang dikerjakan oleh hati ini. Karena kalau nggak ditampilkan, nggak nyata sifatnya, nggak ketahuan gimana benarnya, kan? Maka semua amalan hati itu mesti dibuktikan lewat perilaku, lewat tindakan, minimal lewat ucapan. Ya, seperti sama misalnya, cinta itu amalan hati. Ketika ingin dibuktikan, mesti ada pembuktian, kan? Nah, maka dibuktikan lewat amalan lisan dalam bentuk akad, ya. Jelas, jangan biarkan seseorang misalnya hanya memberikan satu gambaran-gambaran kata-kata saja. Tidak, pembuktian cinta itu lewat akad. Saya terima nikahnya si fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu pembuktiannya, akad. Jadi kalau ada akhwat nih di musyawarah siapapun yang berkata aku mencintaimu, ah, maka jawab kalimat ini, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Ya, sehingga aku punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, ya, bukan cuma sekedar mohon maaf jalan berdua bareng dan sebagainya, tidak. Pembuktiannya itu lewat nikah, pembuktiannya lewat akad. Iman itu amalan hati tertinggi. Ya, keyakinan tanpa ragu itu awalnya. Al-yaqinu bila syakin, keyakinan tanpa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan sebagai Tuhan, satu-satunya, tidak ada yang lain layak untuk disembah. Pembuktiannya apa? Nah, pembuktian dari keyakinan ini adalah bangunan komitmen untuk mengerjakan perbuatan, ya, untuk membuktikan iman kita. Perbuatan disebut dengan amal namanya, ya, perbuatan yang membenarkan iman itu sehingga diridhai oleh Allah disebut saleh namanya. Maka dari sini muncul istilah amal saleh. Amal saleh. Jadi amal saleh itu satu bukti akan benarnya iman. Kalau seseorang mengatakan dirinya beriman, amal salehnya bisa terlihat. Ya, bisa nampak keimanan itu melalui apa? Melalui amal saleh. Baik, ya. Teman-teman sekalian, kembali, ya. Saya kembalikan ke sini. Nah, ada kaidah yang penting untuk diketahui oleh kita semua. Di dalam Al-Qur'an seringkali kata iman disandingkan dengan amal saleh. Saya beri contoh Quran surah 103 Al-Asr misalnya. Allah berfirman wala asr. Ya, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu iman wa amilus salihat. Ini kaidah dasarnya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu kata Allah, pembuktiannya mesti ditunjukkan lewat amal soleh. Jadi kalau sudah ada kata iman, itu pasti persamaannya dengan amal soleh. Nah, tapi ada yang menarik. Kalau di Al-Quran disebutkan kata imannya saja, dan tidak disebutkan amal solehnya, ini menunjukkan sudah otomatis amal soleh itu sudah rutin dikerjakan oleh orangnya. Sehingga tidak usah disebutkan lagi, disebutkan iman pun dia sudah mengerti, sudah tampak amal soleh dalam dirinya. Jelas, ya? Jadi kalau imannya disebutkan, ya, maaf, iman disebutkan, amal solehnya muncul atau detilnya muncul, itu latihan. Ya, seperti tadi, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman disebutkan, amal salehnya muncul. Atau yang dirinci, ya, Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat iman pertama disebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian rincian amalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang takwa itu orang-orang yang beriman, mengupgrade imannya kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Lalu dia buktikan iman itu wa yuqimunash shalah, dengan mengerjakan amal soleh. Apa detailnya? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an, demikian selanjutnya. Sampai wabil akhirati hum yuqinun, ini dia. Dan ini semua dia kerjakan keyakinan kuat akan pertanggungjawaban dia saat pulang ke akhirat nanti. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu sudah terbiasa kita kerjakan, kita berlatih dengan baik, kita siapkan, maka itu sudah tercakup dalam kata iman. Jika tidak disebutkan amal solehnya, ya, setelah menunjukkan kata iman, itu artinya sudah otomatis tercantum di dalamnya. Seperti di Quran surah At-Tur ini, surah ke-52, ayat 21, juz ke-27 di dalam Al-Quran. Ya, tadi ada saya sebutkan juz 7 ya, juz 27, 27 ya, di dalam Al-Quran. Perhatikan, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dengan demikian, cara menerjemahkannya, lihat baik-baik. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang punya iman itu dan terbiasa membuktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Oke? Terbiasa membuktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Ya, secara singkat amal saleh itu dibagi dua saja, ya. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Saya tarik garis. Nah, garis, tali, dalam bahasa Arab disebut hablun. Hablun itu tali, ya. Tali yang menyambungkan, gitu ya. Atau kita ambil garis, saya sutur. Ya, hablun, garis, atau tali. Ya, hubungan kita yang menautkan kita dengan Allah, untuk merekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul istilah hablun min Allah, secara vertikal. Ya, bentuknya ibadah ritual. Baik. Seperti tadi, yang saya sebutkan, sholat, ibadah ritual. Ya, jadi, untuk membuktikan keimanan kita, maka salah satunya cek dalam sholatnya. Ya, makanya panggilan sholat itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di antara panggilan yang bisa mengecek keimanan seseorang apakah masih ada dalam hatinya atau tidak. Ya, buka Quran surah ke-8 Al-Anfal. Ya, di ayat yang kedua, Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat keberapa? Kedua. Ya, kata Allah langsung tegas mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Masya Allah. Ya, sungguh orang-orang yang beriman sejati itu, imannya benar itu, bisa Anda cek, bisa Anda ketahui melalui kata Allah cara berikut. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ada getaran dalam jiwanya. Ya, tadi saya katakan, kan? Iman itu kan persoalan keyakinan, keyakinan itu di hati, di jiwanya. Ada getaran dalam hati ya, di jiwanya. Ya, qalbun itu jiwa, hati, gitu kan? Tempat roh kita, tempat jiwa kita. Ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Nah, bagaimana Allah memberikan pengecekan kepada kita untuk melihat di hati kita masih ada iman atau tidak? Maka disebutkanlah nama Allah dalam sehari itu 5 kali di setiap pergantian waktu, agar kita bisa mengetes setiap waktu itu iman kita masih ada enggak dalam sehari. Ya, misalnya subuh berganti ke siang, siang iman ada enggak? Ya, jangan-jangan mohon maaf, ada pagi beriman, siang kufur, sore beriman, malam kufur, kan? Siang berganti ke sore, masih ada iman nggak? Sore berganti ke, misalnya mau habis sore, masuk ke awal malam, ya maghrib, terbenam matahari, masih ada iman nggak? Ya, sampai tenggelam, kemudian hilang, gelap, berhenti aktivitas, kita kemudian dicek lagi. Ya, masih ada iman nggak? Isya namanya. Maka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dicek, diperdengarkan nama Allah, setidaknya untuk mengecek di jiwa kita, imannya masih ada nggak? Ya, makanya diperdengarkan ke telinga kita, ke pendengaran kita. Telinga, pendengaran dalam bahasa Arab disebut dengan udhun namanya. Jamaknya disebut dengan adhan. Adhan. Jadi adhan bukan sekedar panggilan, tapi adalah panggilan untuk meresapkan ke dalam setiap telinga hamba yang masih punya pendengaran untuk ditembuskan pada jiwanya dan mengecek masih adakah titik iman dalam jiwanya. Ya. Bukankah kalimat pertama adhan disebutkan dengan kalimat Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, begitu disebutkan kalimat Allah, setiap ada tetes iman dalam hati kita, pasti jiwanya akan mengingatkan, sudah adzan ya Allah, sudah adzan. Semakin kuat imannya, semakin kencang getarannya. Bahkan semakin dahsyat imannya, sebelum adzan, dia sudah menanti jam berapa zuhur saat ini. Ada yang dahsyat, belum tiba subuh, dia sudah ngecek. Padahal baru selesai sholat subuh, besoknya sudah ngecek lagi, subuh besok jam berapa ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, Ya, ini untuk mengeceknya. Jadi kaitannya dengan tadi, ibadah Allah turunkan kemudian bentuk ibadah ritual untuk mengecek keimanan kita. Selanjutnya ada ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan makhluk. Ya, khususnya dengan manusia sekitaran kita, itu disebut dengan an-nas tadi yang saya sebutkan. Jadi ada istilah hablum minan-nas. Hubungan dengan orang tua, ya kan? Hubungan dengan mohon maaf sekali, pasangan hidup kita, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, dan perangkat-perangkat kehidupan yang mengatur interaksi sosial kita, itu disebut dengan hablum minannas. Dan di Al-Qur'an petunjuk semua itu ada mengatur, dan detailnya di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya katakan, saya pernah perbandingkan dengan semua keyakinan yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini, hanya Islam yang tegas dan detail mengatur setiap hubungan ini dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa Islam itu bukan buatan manusia. Islam itu wahyu, Islam itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang manusia tinggal dari satu tempat yang sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tertinggal, banyak konflik di dalamnya dan sebagainya, bisa menghadirkan satu pedoman yang sifatnya bisa abadi di setiap zaman. Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, punya karakteristik yang tidak ditemukan dalam petunjuk manapun, cuma Al-Qur'an. Cuma Al-Quran, sampai detil saat ini. Dan bisa menyampaikan kepada kita petunjuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk itu yang disederhanakan oleh para ulama dalam bentuk doa. Doa itu bukan bacaan formalitas semata supaya kegiatan jadi ibadah. Tapi di dalamnya, pemaknaannya, ada hikmah, ada pedoman, petunjuk. Silahkan cek. Kita itu baru bangun tidur, sudah ada doanya. Silahkan. Ya, bangun tidur, ada doanya. Kemudian kita masuk toilet, ada doanya. Kakinya diatur, mana yang masuk, mana yang keluar. Doa masuk, doa keluar, beda. Berpakaian, ada doanya. Bukan sekedar sholat. Makan, ada doanya. Bekerja, ada doanya. Semua ada aturannya, sampai tidur lagi. Itu keindahannya. Nah, sekarang persoalannya, orang-orang yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang beriman dengan iman yang sejati ini, akan nampak dari kebiasaan amal solehnya. Bagaimana sholatnya? Ya, saya mengecek statusnya Kapten Afwan, yang tersebar juga, Masya Allah. Setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat lima waktu. Tinggi-tingginya aku terbang. Ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau. Dan Masya Allah solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan. Ya, donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong dan sangat luar biasa. Membuat status setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah mencapai surga selama aku meninggalkan sholat lima waktu. Itu sangat luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, cek sholatnya, cek hubungan kita dengan orang tua, ya, jangan-jangan sholatnya rajin dengan orang tua, masalah tidak selesai, cek dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga, dan sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang yang punya iman sejati. Nah, secara singkat, saya ingin cepat sekali, jika dipelihara keimanan ini oleh setiap kita, nah, yang paling menarik, وَاتَّبَعَثُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ. Nanti saya berhenti, sampai di sini saya tawarkan kepada Anda, apakah saya lanjutkan atau kita jeda untuk tanya jawab. Saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Dan mungkin boleh jadi kalau teman-teman agak waktu luang, mungkin saya bisa tambahkan 15 menit dari apa yang telah kita tetapkan. Izin mengkonfirmasi Mas Ferdi Hasan, kita jeda atau saya izin lanjutkan dulu? Saya rasa dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik, mohon izin ya teman-teman semua. Saya langsung saja. Nah sekarang, kaitan dengan tema kita tadi, ayatnya belum tuntas. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikutilah pola kehidupan ini, ya. Diikutilah karakteristik hidup semacam ini, yaitu beriman kepada Allah, menjaga waktu sholat, kemudian berinteraksi baik dengan sesama. Passionnya apapun ya, Anda bisa memilih apapun yang baik-baik untuk beraktivitas selama di muka bumi. Silahkan. Anda mau jadi pejabat, jadi diplomat, jadi pebisnis, jadi public figure yang lain, jadi artis dan sebagainya. Silahkan. Miniatur kehidupannya ada di era Nabi SAW. Di era Nabi ada ahli militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian ada pebisnis misalnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kan? Ada diplomat seperti Amr bin As, ada birokrat, ada macam-macam. Ya, termasuk ada artis juga. Ya, artisnya Nabi itu, ya, pujangganya Nabi namanya Syairun Nabi, Hasan bin Thabit, sampai diabadikan amal solehnya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-7 itu, di Al-A'raf, teman-teman sekalian, di penghujung, di ayatnya, Allah memberikan pujian kepada Hasan bin Thabit yang membela Nabi SAW dengan karya-karyanya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi apapun kita, konsisten beramal soleh, menariknya, وَاتَّبَعَثْهُمْ ذُرْنِيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ. Ini, pola hidup ini bisa diikuti oleh semua keturunan keluarga besar yang terkait dengan tadi, orang beriman tadi. Ya, dzurriyah itu semua keturunan keluarga, keluarga keturunan yang turun terus ke bawah sampai habis. Ya, kalau kita sering ungkapkan anak cucu. Ya, misal si fulan A punya anak, anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai selesai keturunan, sampai kehidupan berakhir. Itu disebut dengan dzurriyah namanya. Ya, kalau anak langsung, ya anak, saya misalnya punya anak, Muhammad Hafidzul Quran, itu disebut walad. Ya, kalau anaknya lebih daripada satu, dua, tiga, disebut dengan aulad. Ya, aulad. Quran surah ke-2, Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Itu kalimat aulad pertama disebutkan dalam Al-Quran. Para ibu yang baru melahirkan itu, ya silahkan fokus saja untuk memberikan ASI kepada anak yang baru dilahirkannya itu. Ini ketika melahirkan, punya anak disebut walad. Banyak aulad. Punya anak lagi, cucu hafid. Punya cucu lagi terus sampai ke bawah disebut dengan dzurriyah. Ya, kata Allah, jika diikuti oleh semua keturunan ini, pola hidup seperti semacam ini, ya misalnya ini ada yang jadi arsitek, jadi insinyur, jadi ulama, jadi macam-macam, tapi tetap dijaga. Salatnya bagus, berinteraksi sosialnya bagus, amalannya bagus. Ya, biimanin, dengan dasar iman. Iman kepada Allah dibuktikan dengan yang tadi, Allahu Akbar, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka semua. Ya, kumpulkan kembali mereka semua. Kapan? Di mana? Yaitu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Di dunia sudah enak, sudah nyaman, sudah damai beraktivitas dan sebagainya, di akhirat ketemu lagi. Itu syaratnya. Tapi ayatnya belum selesai. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Saya janjikan, saya pastikan kata Allah, saya tidak akan sia-siakan apapun usaha mereka yang mereka kerjakan untuk mewujudkan harapan ini. Jadi kalau kita punya harapan besar bertemu kembali dengan anak kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga besar kita, dan kita berusaha mewujudkan itu dengan berikhtiar saat di muka bumi, kata Allah, saya nggak akan pernah sia-siakan usaha itu. Akan saya nilai, akan saya lihat, dan akan saya buktikan ketika kalian kembali kepadaku, kata Allah. Ya, tapi belum selesai ayatnya. وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Tapi semua itu pilihan, kembali kepada kalian masing-masing. Usaha kita, ya itu yang akan menentukan. Kita tergadai, rahin itu tergadai. Tergadai dengan usaha yang kita akan wujudkan. Ada nggak usahanya? Kalau kalian berusaha, aku akan wujudkan, kata Allah. Tapi kalau kalian nggak berusaha, masing-masing saja, nggak peduli dengan yang lain, hanya pribadi hidup saja, bahkan orientasi dunia semata, jangan harap ini terjadi. Ya. Apa kaitan dengan keluarga besar musyawarah yang belum tentu misalnya satu nasab? Ya, hey, tidak berhenti sampai di sini. Ada penegasan di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-69 sebelum kita masuk ke yang sini. Di ayat ke-69 Allah sampaikan wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang memenaati Allah dan Rasulnya? Ya, dalam segala bentuk perintah, larangan, petunjuk-petunjuknya. Wa may yuti'illah wa rasul. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maka kami akan tempatkan mereka di surga kelak bersama orang-orang terbaik yang pernah beraktivitas di bumi. Baik itu seluruh kalangan para nabi dan rasul. Orang-orang saleh. Orang-orang baik. Saleh itu kan tadi yang beraktivitas ini. Ya, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh, wassiddiqin, orang-orang jujur. Jadi saya bayangkan keluarga si Fulan saleh, keluarga Mas Ferdi saleh, Mas Dude saleh, Mas Dimas saleh, Mas Wisnu saleh, yang lain saleh, semua berusaha begini, itu dikumpulin lagi. Dikumpulkan lagi. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, kalau kalian melihat model yang seperti itu model terbaik yang jadi contoh. Jadi kalau teman-teman public figure, ya ini bikin satu komunitas namanya musyawarah misalnya, terus dilingkan di situ, dipersatukan dalam kebaikan dengan roh spirit tadi, dijaga oleh kita, itu model terbaik. Anda bikin model yang bagus sekarang. Itu kalau dicontoh oleh orang lain, diteruskan jadi pahala, jadi jariah. Jadi bikin musyawarah itu, ya bukan kumpulan sia-sia. Bukan yang cuma kumpul, datang, pulang, selesai gitu. Bukan itu. Mesti beda. Mesti punya kualitas, mesti punya visi. Apa misinya? Kalau Anda cuma bikin perkumpulan yang orang datang kumpul, tertawa, cerita, gembira, pulang, banyak perkumpulan, banyak grup sudah dibuat. Tapi apakah perkumpulan grup itu mengantarkan kita pada rahmat Allah? Ini yang membedakan. Maka saya mohon, mumpung masih ada kesempatan, sebelum waktunya kita kembali, sebelum waktunya kita pulang, masih ada kesempatan untuk mewujudkan itu. Dan kalau bicara akhirat, pembuktiannya bukan di dunia. Dunia itu cuma bonus ya, kasih sayang, perhatian, ya kan, simpati, saling mendoakan, saling merasakan, saling mengunjungi. Itu bonus saja. Ya, sebagai pendahuluan rahmat Allah yang ditunjukkan di bumi. Nanti pembuktiannya saat kembali kepada Allah. Kita akan lihat, Masya Allah ini usaha kita dulu. Ya Allah ini hasil yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian. Nah, sekarang Bagaimana cara mewujudkan itu? Ya, kita akan coba turunkan dulu. Kita agak cepat sedikit ya. Mudah-mudahan bisa berhenti di jam 9. Supaya nanti kita, saya berikan 15 menit dulu mungkin untuk bisa sedikit diskusi. Saya cepat. Satu, Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Baik. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dzurriyah muncul lagi. Seperti yang tadi telah saya terangkan. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir, merasa takut, kan? Kenapa? Kalau seketika mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Ini motivasi pertama dari Al-Quran. Kalau Anda sudah termotivasi untuk menyiapkan tadi generasi yang baik, teman-teman yang baik, semua yang baik, maka pertama, tanamkan motivasi kuat dalam jiwa. Mesti punya prinsip. Jangan sampai ini generasi saya jadi lemah. Jangan sampai generasi saya misalnya tidak siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Ya, tidak siap beramal soleh, tidak siap mendekat kepada Allah. Kemudian, yang paling menarik, apa yang dimaksud ditinggalkan dalam keadaan lemah ini, para ulama sepakat dalam beberapa aspek yang sangat penting. Satu, lemah iman. Nah, kalau sudah imannya lemah, pasti amal solehnya lemah. Nah, hati-hati ya. Ada ajakan sedikit, meninggalkan sholat. Ada tawaran sedikit, hanya mengatakan aku cinta padamu, tiba-tiba meninggalkan imannya, menanggalkan imannya. Begitu pulang, cinta itu tidak menolong. Ya kan? Nah, balik lagi, pengetahuan, ilmu. Ya kan? Kemudian harta, ini tiga hal yang pokok dalam kehidupan. Jangan sampai kita meninggalkan keadaan keluarga kita, lemah iman, anak lemah iman, lemah amal solehnya, cucu dan sebagainya, lemah pengetahuan, ya mohon maaf, lemah bacanya, lemah mengkajinya sehingga tertinggal dalam peradaban, lemah harta sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan, dan karena lemah harta itu diperbudak oleh keadaan. Ya, maka orang Islam itu mesti kaya. Mesti kaya, kaya itu harus untuk kita lakukan kalau pilihan hidup kita untuk beramal dari situ. Supaya bisa zakat, ya kan? Bisa infak dan sebagainya. Ya, minimal harta yang cukup membuat kita untuk bisa beramal soleh, mendekat kepada Allah. Ya, intensinya bisa beda-beda. Ukuran kaya bisa relatif. Ya, bagi Bilal, kaya itu saat saya bisa makan cukup saya bisa adzan. Bagi Ali, kaya itu cukup bagi saya untuk bisa mengajar. Bagi Uthman, bagi Abdurrahman bin Auf, kaya itu supaya saya bisa berderma, bersedekah, supaya saya bisa cari surga dengan amalan harta saya. Ya. Ini yang kita kumpulkan, ilmu, iman. Iman, ilmu, ya, kemudian harta. Jangan sampai ini lemah dalam kehidupan kita. Nah, termasuk di teman-teman di musyawarah pun, kalau kita mau kembali kepada konsep tadi, jangan sampai ini lemah. Iman dicas lagi, pertemuan itu mesti ada nilainya. Teman-teman kumpul, saling kunjungi, apa ini mencas iman seperti apa, sesuai semangat amal solehnya. Ilmu tambah, jangan sampai iman kuat, ilmu lemah. Ya semangat, kita beramal. Besoknya sholat subuh 3 rakaat, kan? Ya, tidak juga gitu ya. Mesti ada ilmunya. Dan harta, kegiatan-kegiatan apa yang positif dikumpulkan. Tapi benar caranya untuk bisa kemudian digunakan sebagai amal soleh. Kemudian faliyattaqullah, semua ini bagian dari takwa kepada Allah. Dan takwa inilah kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Cek silahkan dalam Al-Quran. Semua amal soleh termasuk surga itu selalu disandingkan dengan kalimat takwa. Ya, iman, sholat, semua ujungnya takwa. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimuna shalah. Salat itu semua amalan-amalan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umrah, takwa juga. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil ajr fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Puncaknya surga. Ya, surga disiapkan bagi siapa? Orang takwa. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Semua takwa, takwa, takwa, takwa. Dan ketika Allah menyebutkan penguatan iman, penguatan ilmu, penguatan harta dalam rangka beramal saleh, ini bagian dari ketakwaan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan bagian dari takwa kata Allah. Dan katakan dengan benar, kuatkan pada diri kita, berkata dengan jujur, dengan benar. Ya, bahwa kita perlu ini, jujur aja pada diri kita perlu iman. Kalau enggak lemah jiwa kita, jujur pada diri kita perlu ilmu. Jujur pada diri kita perlu harta. Maka cara memperolehnya gunakan petunjuk Allah. Dan ini bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat, kalau saya ingin kemudian mengolah ini semua sesuai petunjuk Allah, bagaimana caranya? Dan sekeluarga ingin seperti itu, bagaimana menyiapkannya? Karena konteksnya kekeluargaan. Maka dibuatlah, ditunjukkan langsung oleh Allah, satu model khusus, tipe yang sangat luar biasa. Ya, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 33-37. Saya cepat. Mas Ferdi izin, saya sudah sampai pada janji saya. Apakah kita berhenti atau kita berdialog dulu? Sepertinya lanjut. Baik. Alhamdulillah. Yang penting ada diksi yang berbeda. Yang pertama rasanya kita lanjutkan, yang kedua sepertinya kita lanjutkan. Oke, baik, kita teruskan dulu ya teman-teman, izin ya. Gak apa-apa kan kalau ada waktu luang, kalau misalnya ada sibuk atau apa, gak apa-apa. Nanti teman-teman kerjakan kesibukan dulu, nanti bisa disambungkan kembali. Yuk kita lanjut, bismillah. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 33-37. Al, artinya Al, keluarga kan? Nah, Al itu keluarga. Keluarga itu setidaknya ada empat nama ya dalam bahasa Arab teman-teman sekalian. Empat nama, ada Alun, kan? Ada ahlun, pernah dengar istilah ahlul bait kan, keluarga juga. Kemudian ada a'ilatun, a'ilah, keluarga. Dan ada usrah, keluarga. Ya, ada alun, ada ahlun, ada a'ilah, ada usrah. Saya tidak akan bahas yang lainnya, saya akan fokus ke sini dulu ya, supaya waktu kita bisa efektif. Kalau disebutkan al, al itu bukan sekedar keluarga, tapi keluarga dengan segenap keturunan, ya, keturunan. Dan kerabat. Nah, ini yang menarik, kerabat. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab, korobah. Ini korobah, ini banyak sekali ya dari bahasa Arab, terambil itu. Korobah itu dari kata korobah, sifatnya disebut dengan korib. Sudah jadi bahasa Indonesia, karib, sahabat karib. Ya, yang dekat. Jadi kalau kita sebutkan kerabat, bisa jadi dari garis family misalnya. Ya, kalau ayah misalnya punya saudara, jadi paman kita, ya. Jadi uak kita misalnya, ini keturunan ke bawah tentunya, ada anak, ada cucu lah, saya batasi sampai sini dulu, tadi itu sampai ke bawah. Ada ke samping, misalnya ada paman, ada bibi, bisa juga ada teman, karena kerabat itu bisa teman. Ya. Nah, ini al, kita ambil contoh misalnya Fir'aun itu, Fir'aun disebutkan alnya. Ya misalnya kalimat Fir'aun pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idh najainakum min ali fir'aun, ada alnya. Wasumunakum su'al adzab, ingatlah kalian, hei kan umatnya Musa alaihi salam, ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman ya keluarga besar Fir'aun ini. Ya, siapa yang dimaksudkan ini? Kerabat-kerabatnya, koleganya dan sebagainya, yang memang ada ramalan dari seorang dukun pada saat itu akan ada seorang yang melahirkan seorang anak laki-laki, jika lahir itu akan ya menghancurkan keluarga dan kesinggasana Fir'aun pada saat itu. Maka Fir'aun mengeluarkan dekrit, harus ada algojo yang mendampingi setiap ibu yang tengah mengandung, dilihat sampai melahirkan. Ketika dia melahirkan, kalau perempuan bebas hidup. Kalau laki-laki langsung dieksekusi, ya di depan ibu yang baru melahirkannya. Jatuhkan, langsung eksekusi. Yudzabbihuna abna'akum. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai siksa yang paling kejam, siksa yang paling luar biasa. Ya, cuma maaf sekali, sekejam-kejamnya Fir'aun, dia tetap kejam, tetap buruk. Tetap kejam, tetap buruk. Cuma sekejam-kejamnya dia, Fir'aun, yang dilaknat oleh Allah itu, dijadikan contoh dalam kehidupan, diabadikan muminya sebagai hal yang buruk, ya, sekejam-kejamnya, dia nunggu lahiran, kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang, belum lahir, sudah dieksekusi. Ada yang tega mengaborsi. Belum lahir, dan dia nggak peduli mau laki-laki, mau perempuan. Jadi kalau Al-Quran menyebut perbuatan Fir'aun sebagai siksa yang paling kejam, maka saya nggak bisa mencari kata lagi terhadap manusia yang tega menghabisi dia anak sebelum bahkan dilahirkan dengan tujuan yang buruk, bukan karena faktor-faktor medis yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Maaf, kembali ke sini, maka perbuatan mereka itu disebut dengan al, ya, koleganya, kerabatnya, keluarga besar, itu dalam konteks yang negatif. Maka di Fir'aun itu ada penasehatnya namanya Haman, ya, ada bala tentaranya dan sebagainya, itu oleh Al-Quran dikumpulkan jadi al, kerabat. Saya ingin menunjukkan sebuah kesan bahwa kalau ada kata al, ini menunjuk satu hubungan yang sangat rekat, baik dari garis keturunan ataupun kekerabatan. Kekerabatan bisa masih dari garis family, ataupun misalnya teman dan sebagainya. Nah, yang sisi positifnya, sampai Allah jadikan satu surah, adalah Imran. Ya, dicontohkan langsung oleh Allah. Bahkan ada surah namanya Ali Imran, keluarga besarnya Imran, baik dari keturunannya, ataupun kerabatnya, familinya, itu semua jadi sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Kenapa mesti Imran? Ya, supaya manusia nggak ngeles. Sebab kalau masih dicontohkan Nabi, Rasul, orang akan katakan, itu kan keluarga Nabi Ustaz, keluarga Rasul Ustaz. Makanya Allah tunjukkan yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi bisa menyiapkan keturunannya, bahkan di antara mereka ada yang jadi Nabi dan Rasul. Ya. Makanya ketika Allah menegaskan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Perhatikan firman-Nya, ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyah muncul lagi ayat 34-nya. Dzurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Innallaha astafa. Sungguh Allah telah memilih, ya, dengan jalur-jalur kebaikan. Satu, Adam. Adam disebutkan tunggal. Keluarganya tidak masuk karena ada keluarga yang bermasalah di dalamnya. Wa Nuha. Nuh disebutkan tunggal. Ya, kenapa tunggal? Karena ada bagian keluarganya yang tidak ideal. Dalam konteks ini, ada yang bahkan menghambat dakwahnya Nabi Nuh AS karena pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian Al Ibrahim, keluarga besar Nabi Ibrahim AS. Kenapa disebutkan Al? Karena dari dua jalur, dua istri beliau, Sayyidah Sarah, ya, dengan Sayyidah Hajar, keturunannya keduanya, ke bawahnya banyak melahirkan Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh. Termasuk Nabi Besar Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita bicara keluarga besar Ibrahim AS, wajar itu Nabi, itu Rasul. Ya kan? Misal. Nah, tapi kalau ketika Allah menyampaikan wa'ala Imran, keluarga besarnya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Seorang hamba Allah yang melihat pola kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya, bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah membawa pedoman mendidik keluarga besarnya, kerabatnya dan sebagainya, sehingga menyatu dalam kebaikan dan mewujudkan janji yang Allah berikan untuk mempertemukan mereka di surga. Maka diikutilah petunjuk itu, dilakukan oleh beliau kompak dengan istrinya, namanya Hannah. Ya, Hannah. Imran dengan Hannah kompak dengan istrinya menyiapkan konsepsi tadi. Apa yang diteruskan oleh mereka? Mereka kemudian menyiapkan, ya, begitu sejak sebelum mohon maaf sekali, ya, Hannah mengandung, melahirkan dan sebagainya, mereka sudah kompak. Keturunan kita mesti ikuti petunjuk Allah begini, begini, begini, begini dan sebagainya. Maka dari sejak kemudian ada tanda-tanda mengandung, ya, maka Hannah sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-36-nya, "Idz qalat imratu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni." Ya Allah, aku bernazar kepadamu, aku siapkan jika nanti ada keturunanku ini, ya Allah, yang terlahir, aku siapkan untuk fokus dia beribadah, ya Allah, kepadamu, ya Arhamar Rahim, untuk dekat denganmu seperti yang engkau mintakan, engkau perintahkan supaya menyiapkan anak-anak keturunan itu, ya, tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan iman yang tadi telah kita sampaikan. Nah, maka secara singkat lahirlah Maryam. Nah, yang menarik ketika lahir ini, teman-teman sekalian, semua polanya diikuti. Satu, doa. Jadi dari doa saat sebelum lahiran, setelah menikah, gitu kan, doa saat sedang mengandung, nah ini saat nikah, ya, nikah aja kan kita sudah berdoa kan, barakallahu laka, itu doa, ya. Kemudian saat istri mengandung, hamil, nanti ada doa juga. Kemudian saat lahiran ada doa juga supaya dijauhkan dari setan. Ayat 36 itu doa, wa inni samaituha Maryam, diberi nama, wa inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah kemudian diberi nama, kemudian dirawat. Kemudian empat, konsisten. Istiqomah. Konsisten. Konsisten nanti ada 9 tahap untuk menuju itu, ya. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Ya, fokus ini. Lihat sini teman-teman sekalian. Apa yang bisa kita ketahui dulu? Sebentar. Imran ini punya kolega juga. Siapa di antara koleganya? Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Zakaria itu Nabi. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Hannah bukan Nabi, bukan Rasul. Dia kan punya kolega, ini Zakaria. Ya, ini kerabatnya, ini kerabatnya. Ini yang saya dikatakan Al, karena mencakup Nabi Zakaria di sini. Lahir Maryam. Apa yang dilakukan kemudian oleh keluarga ini ketika Maryam lahir? Pertama tadi doa. Ini petunjuk bagi kita, ya. Ya, petunjuk bagi kita. Jadi kalau nikah sudah ada doa, sudah ada dalam Islam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, berdoa. Kemudian ketika mengandung, ada doanya lagi. Ya, kalau tadi Hannah berdoa kepada Allah supaya minta dijauhkan dari setan, kita langsung diatur. Ada di Quran surah ke-7 misalnya, ya, kita lihat di ayat 189, ya, di ujung ayatnya, lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ayat 189 di surah ke-7 Al-A'raf, ya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, falamma athqalat dawallaha rabbahuma, ya, singkatnya lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan itu mulai atau lebih besar, lebih besar, lebih berat, di sana kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah, khususnya istrinya bermohon, ya, suaminya juga bermohon, ya Allah, mohon kau berkehendak jika anak yang dilahirkan, mohon jadikan anak yang saleh, tentu kami akan sangat merasa bersyukur kepadamu. Ini sampai di ayat 189 saja, ya, jelas, ini berdoa. Kemudian setelah lahiran pun berdoa juga, ya, supaya dijauhkan dari setan, tidak diganggu oleh setan, karena itu nanti ada syariat di antaranya diazankan, ya, ada itu hadis ini riwayat At-Tirmidzi, ya. Kemudian setelah itu, teman-teman sekalian, fokus ke sini, diberi nama yang baik, ya, nama sesuai harapan, ya. Misalnya gini, Anda mau jadi apa anaknya? Ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran, ahli hadis Muhammad Fahimul Hadis, ahli tafsir Muhammad Faqihul Tafsir misalnya, kan, dan seterusnya. Atau misalnya insinyur yang saleh, ya, Muhammad Muhandis Saleh, dan seterusnya, ya. Jadi Anda bisa cari nama-nama yang dengan nama itu menjadi doa, ya. Nama bukan sembarangan loh, hati-hati, nama itu doa. Karena itu nanti ada beberapa sahabat yang namanya kurang bagus diganti langsung oleh Nabi SAW supaya menjadi baik. Ya, karena itu harapan, itu doa. Ya, kemudian setelah itu baru dirawat. Nah, ini yang paling hebat teman-teman sekalian. Imran dengan Hannah melihat pedoman-pedoman hidup para nabi sebelumnya yang baik-baik, melahirkan keturunan yang baik-baik, itu langsung mengikuti manhaj tersebut. Di antaranya apa? Tadi, iman, ilmu, harta mesti baik. Maka dicarilah pada saat itu orang yang paling soleh, juga paling pintar keadaannya. Ya. Jadi orang tuanya menyiapkan harta bendanya, siapa orang paling soleh dan pintar? Untuk menjadi gurunya. Siapa guru anak ini? Maryam namanya. Ya, disebut dengan Maryam. Maryam kalau diartikan ke kita adalah perempuan yang sangat terhormat, terjaga diri dan dekat dengan Allah. Itu Maryam diantara maknanya. Maka diberi nama dengan Maryam, wa inni samaituha Maryam, dan ditunjuklah pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria orang yang paling alim pada saat itu, paling pintar sekaligus saleh. Ah, jadi ini teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mencari guru, kan? Untuk anak-anak di sekolah dan sebagainya, hal yang pertama Anda cek, ya salah satunya adalah guru komponennya. Bukan cuma pintar, yang pintar banyak. Tapi apakah kepintaran itu mendekatkan ia dengan Allah atau tidak? Anak-anak jadi ilmuwan, hebat, jadi direktur, ilmunya hebat, IQ-nya tinggi. Tapi mohon maaf, kepada Anda pun gak sopan. Dan kepada Allah pun tidak punya adab. Sholat ditinggalkan, apa Anda mendapatkan investasi dari semua perjuangan Anda? Capek-capek Anda nyari harta dan sebagainya, mendapati kualitas seperti ini. Maka dari sejak kecil, investasikan di jalan yang benar. Cari guru yang soleh, cari guru yang pintar. Ya, tidak cukup dengan soleh saja, mesti pintar juga. Soleh iya, pintar tidak, bahaya juga nanti. Ya, bahaya juga karena nanti ada orang-orang tertentu yang di zaman Nabi, Nabi ungkapkan ya kepada para sahabat bahwa akan tiba satu masa nanti orang yang kelihatan rajin sholat, rajin tahajud dan sebagainya tapi perilakunya menyimpang. Itu yang disebut khawarij nanti. Ya, itu khawarij yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ahli surga, menantu Nabi, keponakan Nabi, dibunuh. Ya, karena orang ini menganggap kafir. Ternyata yang bunuh ini rajin tahajud, rajin puasa dan sebagainya. Tapi mohon maaf tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, mohon dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang belum jelas surganya membunuh seorang ahli surga? Ya, karena tadi kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Ya. Kembali ke sini. Ilmu disiapkan, ayo. Dan cari tempat. Tempatnya disiapkan. Jadi komponen perawatan ini ada kualitas orangnya, ada tempatnya, disebut dengan mihrab. Jadi mihrab itu tempat yang didesain langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk ibadah saja. Makanya imam di masjid itu ada tempat namanya mihrab, supaya imam bisa fokus berdoa, memimpin sholat dan sebagainya. Di tempat yang menjadikan kita terfokus kepada Allah untuk beribadah namanya mihrab. Jadi kalau Anda bikin mihrab di rumah misalnya, jauhkan semua aktivitas dunia. Handphone jangan masuk situ untuk urusan dunia, kan baca urusan dunia jangan di situ, ya. Termasuk bikin status, ceklik aku sedang di mihrab, enggak usah keluar. Ya, itu untuk fokus ibadah saja. Nah, ketika Anda bisa menggunakan itu dengan baik, mihrab jadi satu-satunya tempat di antaranya yang bisa mempercepat datangnya rezeki sekaligus cepat terkabulnya doa. Itu mihrab. Anda boleh bikin mihrab, kemudian ya enggak harus luas, sehamparan sejadah juga bisa. Nah, yang ingin saya katakan, karena Hannah Imran menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka menyiapkan tempat juga yang sesuai. Jadi kalau kita tarik ke dunia kita sekarang, misalnya mihrab itu bisa diartikan tempat pendidikan yang baik, gitu kan? Tempat yang mendekatkan dengan Allah, di masjidnya, di rumahnya, didesain. Anda ingin misalnya di rumah itu penuh dengan pengetahuan dan ketakwaan, silakan bikin ruangan untuk belajarnya, bikin ruangan misalnya penuhi dengan buku-buku, setting pakai misalnya speaker aktif murattal Quran dibacakan dalam harian, silakan anak Anda bisa baca, bisa dengar Quran dan sebagainya. Itu yang dimaksud spiritnya. Jadi ini contoh. Ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sababi. Hikmah bisa diambil bukan karena kekhususan kata, tapi makna yang luas di balik kata itu. Itu prinsip dalam tafsir salah satunya, termasuk kaidah asbabun nuzul. Nah, ini kalau terpenuhi, mohon maaf, namanya bagus, doanya bagus, gurunya bagus, ya, tempatnya bagus, disiapkan, perangkatnya bagus, tinggal konsisten kita mengerjakan itu semua. Maka apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya. Ya, paling kiri sebelah bawah, paling bawah di mushaf standar. Fataqabbalaha rabbuha. Maka semua ikhtiar ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang terbaik. Ya. Qabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Dan perkembangannya, pertumbuhannya akan langsung dipantau, diperhatikan secara serius langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang terjadi pada Hannah Imran wa kafalaha Zakaria ketika dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam, apa jawabannya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria, ini nabi nih, Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi, Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Tapi disiapkan. Tapi setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam, wajada indaha rizqa. Allah yang sudah siapkan. Jadi kalau kita sudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah, dan Allah menyayanginya, Allah tidak akan biarkan satu hamba pun turut campur dalam setiap kebutuhannya. Allah langsung yang berikan. Dengan caranya tentunya. Dengan caranya. Ya, ada ditemukan. Dan hebatnya, Allahu Akbar, musim anggur ada anggur biasa. Bukan musim anggur, ada jeruk, ada tumbuhan, ada macam-macam. Ada kebutuhan. Setiap yang dibutuhkan sudah ada. Sampai, dan itu berkali-kali. Kullama setiap kali. Ya, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Pamannya sampai berkata, Maryam dari mana semua ini? Ya, padahal tahu, Nabi Zakaria tahu, mustahil dari manapun kecuali Allah. Ya, Nabi Zakaria yang pegang kuncinya, pegang apa namanya tempat dia gemboknya untuk masuknya, mengantarkannya beliau. Tapi sudah ada, beliau yakin tahu ini dari Allah. Tapi untuk menguji bagaimana keterangan sampai di lisan Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Anak yang diperkenalkan kepada Allah dengan pendidikan yang benar, maka keluarlah kemudian hasilnya dari lisannya. Ya, kalau Anda dekatkan dengan Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya, masya Allah, keluar itu Allah. Ajarkan istighfar, astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Ada anak disuntikkan yang keluarnya istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Saya pernah lihat video itu tuh. Ya, tapi kalau Anda dekatkan dengan misalnya ya tayangan-tayangan yang lain, atau misalnya ya mainan-mainan yang lain sebagainya, tidak salah, silakan. Cuma hasilnya juga keluar. Dekatkan dengan Doraemon, keluar Doraemon, Nobita, Suneo, Giant, ya, Pokemon, macam-macam, ya, robot, Tobot, Tobot X, Tobot Y, ya, Nobocarpoli, Embers, dan sebagainya bisa jadi. Saya hanya baca gitu kan. Tapi tidak salah, silakan saja gitu kan. Cuma ya itu hasilnya. Jadi kalau Anda dekatkan dengan Allah, ya, jadi hasilnya seperti ini. Keluarlah dengan kalimatnya huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan ada kalimat dahsyat dari Maryam, Allah akan menjanjikan ya rezeki tanpa batas bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kalimat siapa yang dikehendaki itu umum sifatnya, bukan menuju kepada Maryam saja, dan dibaca oleh Nabi Zakaria pada saat itu siapapun jika mengikuti manhaj ini, pedoman hidup ini. Ya, dan Nabi Zakaria membuktikan pada saat itu belum punya keturunan, belum ada anak. Dan mohon maaf, istrinya diponis sudah menopause dan mandul, secara medis mustahil punya keturunan. Maka diikutilah apa yang disebutkan oleh Maryam, sholat di mihrabnya itu, begitu sholat langsung dikabulkan. Kisahnya ada di ayat 38-39-nya. Poinnya teman-teman sekalian, ini adalah manhaj kehidupan. Dan kalau kita tarik ke dalam dunia kita, kemudian dihidupkan suasana ini, dalam konteks kehidupan musyawarah misalnya, ya, dengan keluarga besarnya, masya Allah, Anda bisa cari tempat yang baik, kemudian mohon maaf sekali, ya guru-guru yang baik, sesuai dengan visi-misi Anda maunya kemana gitu. Maka cari guru yang sesuai dengan itu, cari pendamping yang baik. Terus kehidupan yang baik, dipersaudarakan semuanya. Jangan cuma kumpul begini aja, persaudarakan. Sehingga saling memahami, saling mengerti, saling mencintai. Orang yang saling mencintai karena Allah, itu besar apresiasinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah dengan izin Allah diizinkan, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada orang yang bersahabat erat, saling mencintai karena Allah. Sampai ketika yang duluan itu masuk surga salah satunya, dia berkata, ya Allah, kemana kawanku aku tidak temukan. Ya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya orang yang tadi beriman juga, gitu kan, kemudian disertakan dengan dia dan bergandengan keduanya ke surga. Ya itu nanti ada banyak peluang. Dan di antara persaudaraan yang paling hebat itu adalah ahli Al-Quran. Al-Quran. Itu di Quran yang terakhir saya bahas, surah ke-13 ayat 23-24 dan keistimewaannya ayat 32-33. Al-Quran itu luar biasa. Saya sampai mendalami ayat ini, teman-teman sekalian, sampai saya memutuskan membuat sebuah program namanya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, untuk membentuk keluarga besar Al-Quran, menyatukan dengan Quran, perbaiki dengan Al-Quran. Harapan terbesarnya, kembali kepada Allah membawa satu kebanggaan yang kita siapkan. Ya, dan kita berharap Allah memberikan ridha dan rahmat itu kembali kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, apa di antara kehebatannya? Kalau di Al-Tur ini masih umum, ayat 21 ini sudah spesifik. Ya. Ya Allah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, ada orang nanti akan masuk surga lewat surga Aden. Tapi dia enggak sendirian. Wa man salaha min abaihim. Dia menggandeng bapak ibu termasuk keturunan ke atasnya yang saleh. Masyaallah. Tadi yang saya katakan, udah pasti beriman kan? Karena terbiasa mengerjakan amal saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidupnya. Kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dzurriyyat muncul lagi, keturunan-keturunan ke bawahnya. Dan mereka berparade. Ya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan masyaallah, ketika mereka akan masuk lewat surga Aden, masuk lewat surga Aden, ternyata itu di setiap surga yang mereka lalui, mereka melalui semua pintu surga, sudah berjejer para malaikat menyambut dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ada satu golongan, ya, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, mereka akan masuk satu rombongan besar dipimpin oleh para ahli Al-Qur'an, para keluarga Al-Qur'an. Ketika mereka masuk disambut oleh para malaikat, berjejer semua di pintu surga dan mengatakan pada mereka, "Assalamu alaikum bima sabar." Selamat. Selamat, selamat karena Anda sudah sabar menyiapkan amal soleh ini sejak saat di dunia. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar, itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal saleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan jika kita menyiapkan amal soleh dengan sabar, tahajud dengan sabar, sholat dengan sabar, ya kan? Tapi siapa yang ini yang menyiapkan amalan dengan sabar sampai disambut malaikat? Fani ama ukbadar, sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang tidak pernah dimasuki makhluk manapun. Tidak jin, tidak manusia, tidak pernah kalian lamunkan seperti ini. Tidak pernah kalian lihat dengan pandangan, dengar kisahnya seperti ini persis yang kalian bisa dapati. Silahkan masuk, selamat karena kesabaran yang telah kalian kerjakan. Dan ternyata di antara bentuk kesabaran yang disebutkan ini adalah amal saleh menjadi keluarga Al-Quran. Dari mana taunya? Karena kalimat pembuka di ayat 23 ini sama dengan pembuka di ayat 33 untuk menunjuk amalannya. Di ayat 33, di Quran surah 35 Fatir, paling kiri agak ke atas sedikit, Allah berfirman, Jannatu adin yadkhulunaha. Di Quran surah ke-13 ayat 23, Jannatu adin yadkhulunaha. Di Quran surah ke-35 ayat 233, Jannatu adin yadkhulunaha. Yang di sini disebutkan keluarga besarnya, di sini disebutkan amalannya dan tampilannya. Jannatu adin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya, mereka ketika masuk bukan cuma masuk rombongan, tapi dihiasi dengan pakaian yang indah. Gelang-gelang emas, walibasum fiha harir, pakaiannya sutra. Di At-Tirmidzi disebutkan bawa mahkota. Masya Allah, ahli Al-Quran pakai mahkota, pakai gelang-gelang emas, pakaian mewah, pakai sutra dan sebagainya. Dia menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya, anak cucunya, dan di sampingnya kerabatnya, teman-temannya, tetangganya. Masya Allah, mereka masuk bersama-sama. Siapa mereka? Tahu dari mana ahli Al-Quran? Ayat 32-nya. Thumma warathna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Ya, mereka itulah orang-orang yang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Jadi mereka mau jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran, ahli Al-Quran itu bukan sekedar menghafal. Sering baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, jadi ahli Al-Quran. Ya, mau mengamalkan Al-Quran, mencintainya, pengen baca, pengen mengamalkan. Walaupun mungkin selama hidup kita mencoba satu-satu, al-ikhlas dulu, terus pengen kita amalkan, abduhan. Yang penting konsisten mencintai Al-Quran, konsisten mengamalkannya sampai kita wafat. Alhamdulillah sambil menghafal dapat surat Al-Mulk misalnya, sambil menghafal Qadar Allah dapat 30 juz, alhamdulillah 3 juz, alhamdulillah 3 halaman, alhamdulillah. Yang penting ada jiwa mencintai Al-Quran dan ingin kita mengamalkannya sampai terasa dalam jiwa kita kecintaan pada Al-Quran yang paling dalam. Itulah keluarga Al-Quran. Karena yang 30 juz pun kalau tidak punya rasa ini oleh Allah dinafikan. Aminhum zalimun li nafsi, sayang. Ada yang sudah hafal 30 juz tapi zalim pada dirinya, tidak mengamalkan isi Al-Quran, malah bermaksiat. Ada yang menjadikan fatwanya dipotong-potong, ada yang mengalihkan ayat, ada yang menjauh dari maknanya. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, adalah orang-orang ahli Al-Qur'an yang bisa menunjukkan kecintaannya pada Al-Qur'an dengan berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Ini adalah upaya kita untuk membangun kekeluargaan dalam naungan Al-Qur'an, fi dhilalil Qur'an. Maka saya menginginkan bukan sekedar untuk baca. Mungkin teman-teman bikin grup di musyawarah, share. Ya kawan-kawan, kita kompak yuk, kita setoran ya, atau kita baca ya satu hari misalnya satu halaman, kan? Terus teman-teman mencoba untuk menghafal, menghidupkan itu, dan paling dahsyatnya mencoba untuk mengamalkannya. Tadi mungkin jalannya ada inisiatif untuk membangun rumah Quran, ada inisiatif bisa mensupport para ahli Al-Quran, tapi yang paling dahsyat adalah bagaimana teman-teman pun menyiapkan diri juga untuk menjadi bagian dari itu. Jadi kalau tadi ada rencana besar untuk bangun tempat untuk Quran, saya harap bukan fasilitas untuk orang lain juga, untuk keluarga Anda. Hidupkan anak-anak Anda di situ, bercengkrama dengan Al-Quran, hidupkan suasananya, hidupkan di rumahnya, dan mudah-mudahan ini adalah perantara terbaik untuk menyiapkan amalan kita sebelum kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya antarkan. Tapi boleh jadi apa yang bisa saya sampaikan jika kita niatkan dengan baik, mungkin ini di antara sekian yang memberikan banyak manfaat. Boleh jadi dengan izin Allah di antara sekian pengalaman hidup yang telah kita lalui. Pilihan ada pada Anda. Semua usaha kita dipertaruhkan dengan ikhtiar kita. Silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya ketika kita mulai menjalaninya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya cukupkan, saya batasi mungkin sampai 9:30, ada 5-10 menit di waktu kami yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Saya akhiri dulu, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang ataupun salah kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi, silakan. Bermakna sekali, dalam sekali, tentunya mengingatkan kita akan banyak hal. Merenung untuk banyak hal yang kita lakukan, banyak yang tertinggal dan banyak yang harus kita kejar. Mengingat keterbatasan waktu, Ustaz, kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ini ada Mario Irwansyah yang ingin bertanya langsung. Silakan untuk dapat bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Osmaria. Izin bertanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam keimanan, dan nanti kalau mau sampai amin, semoga ke surga, tolong ingat-ingat kami, Ustaz. Insyaallah. Izin bertanya, Ustaz, ini tadi dari penyampaian Ustaz di iman, amal soleh, dan pembuktian tadi, Ustaz. Maaf kalau saya nggak salah dengar, tadi Ustaz menyampaikan amal soleh itu terbagi dua, tapi baru disampaikan satu yang hablum minallahnya aja, dari tali yang terhubung atau koneksi yang terhubung tadi, nyambung di surat ke-8 ayat kedua tadi, sampai ke azan. Nah, amal soleh yang keduanya apa, Ustaz, ya? Supaya bisa insya Allah sampai ke level-level berikutnya, itu kan untuk membuktikan dulu gitu. Nah, yang mana yang amal soleh sebagai awam, sehingga kita bisa menentukan mana yang betul-betul amal soleh gitu. Bukan kegeeran merasa ini amal soleh, tapi apa yang dimaksud dengan amal soleh yang diminta oleh Allah, yang diterangkan di Quran gitu, Ustaz. Baik. Baik, jazakumullah khair. Saya langsung jawab, Mas Ferdi, atau mau dikumpulkan dulu? Saya kira langsung ya. Silakan. Baik. Pertama, saya ingin tegaskan terlebih dahulu apa pengertian amal soleh itu. Amal adalah perbuatan, aktivitas yang kita kerjakan. Jadi amal itu masih netral. Ya, amal itu masih netral. Ketika perbuatan kita dipandang baik oleh Allah, ya, dibenarkan oleh Allah, itu yang disebut dengan soleh. Singkatnya demikian. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang Allah benarkan, disebut dengan soleh. Menyimpang dari ketentuan Allah, disebut dengan salah. Ya, sayyi'at su. Jadi amalnya sendiri masih netral. Ya, saya minum itu masih netral. Fungsi dunianya ada, menghilangkan haus. Tapi ketika minum ini diniatkan karena Allah untuk menjadi ibadah, ya, saya ikuti pedomannya. Misalnya saya sebutkan bismillahirrahmanirrahim atau singkatnya bismillah sebelum minum. Didapatkan dengan cara yang benar minumannya. Quran surah kedua ayat 168 misalnya, halal dan thayyib. Maka saya minum bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang disebut dengan soleh. Maka minuman ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Maka ini jadi energi untuk ibadah enak, berbuat baik enak dan sebagainya. Nah, tapi misalnya minum ini, ya, hasilnya untuk minum diambil dengan cara yang salah. Dari hasil korupsi, mencuri misalnya kan, atau dengan yang tidak halal diberikan minuman, diminum. Nah, maka ditempuh dengan cara yang salah, maka perbuatan ini pun jadi salah. Ya, mencuri salah, minumannya tidak benar. Maka ketika minuman ini kemudian dikonsumsi, maka dia tidak membawa energi kebaikan. Ini yang bisa menutup jalan-jalan kebaikan kita. Jadi sekali lagi, perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, mengikuti pedoman-pedoman yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu disebut dengan amal soleh, apapun itu. Nah, secara singkat, menjadikan perbuatan kita sebagai amal soleh, caranya gampang. Sertakan setiap perbuatan itu dengan petunjuknya berupa doa. Jadi doa itu bukan hanya kalimat formal yang diucapkan, ya, untuk mengiringi perbuatan kita, tapi sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai soleh, bernilai ibadah, dan punya petunjuk bagaimana mengerjakan itu dengan benar. Karena itu semua kegiatan kita itu memiliki doa. Bangun tidur ada doa, makan ada doa, kan, bekerja ada doa, dan sebagainya. Kalau tidak hafal pun doanya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat, bismillah. Nah, untuk menjadikan kegiatan amal ini sebagai amal soleh, maka di Al-Quran dibagi dua bagian, dua klasifikasi. Pertama, ada yang terkait hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Karena butuh pembuktian, sifatnya berupa ibadah, bentuknya ritual, contohnya salat misalnya. Maka Allah turunkan ibadah-ibadah ritual untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Perbuatan tadi disebut dengan amal yang dikerjakan kita, diberi pedoman oleh Allah, gini caranya. Itu yang disebut soleh namanya. Ya, bentuknya salat, kan? Ada salat, ada puasa, ya, ada baca Al-Qur'an dan sebagainya. Makanya ketika kita menunaikan salat, ini bagian dari amal soleh kita. Ini hubungan kita dengan Allah. Nah, hubungan dalam bahasa Arab, tali yang kita rekatkan kepada Allah, tali itu dalam bahasa Arab habdun. Ya, tali itu bisa diikat dengan kuat, supaya kita terikat dengan kuat, terhubung dengan kuat. Dalam bahasa Arab, mengikat dengan kuat disebut dengan akadah, akad. Ya, ada akad nikah, akad yang ketika dilangsungkan mengikat hubungan kita dengan istri atau dengan suami dengan kuat. Sifatnya disebut dengan akidah. Kita punya akidah Islam. Ya, apa yang disebut dengan akidah? Hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap keadaan tak terpisahkan kita dari bimbingannya. Ya, mau bekerja ingat Allah, karena itu enggak korupsi, enggak menipu dan sebagainya. Untuk melatih itu supaya kuat hubungannya, maka dilatih lewat ibadah ritual tadi seperti salat dan sebagainya. Karena itu teman-teman sekalian, tali yang menghubungkan disebut dengan hablun kepada Allah, minallah, hablum minallah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, aktivitas kita di bumi ini menuntut kita untuk berinteraksi secara sosial. Umumnya pasti dari setiap makhluk itu, dari sekian makhluk dengan manusia. Ya kan? Umumnya dengan manusia. Kita berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan karyawan, dengan teman, dengan pimpinan, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dan sebagainya. Baik, maka hubungan ini pun mesti baik. Ya, karena implikasi dari perbuatan hubungan kita dengan Allah itu, sekali lagi salah satunya adalah kepatuhan kita terhadap perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah berbuat baik kepada sesama. Maka tali ini pun ada sisi yang lain. Tali tadi disebut dengan hablun, hubungan dengan manusia secara umum disebut dengan nas. Maka muncul istilah hablum minan nas. Nah, hablum minallah, hablum minan nas adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pesawat, dalam sayap burung seperti sayap, dalam burung seperti sayap, dalam pesawat seperti sayap, salah satunya bermasalah, maka yang lain pun jadi persoalan. Sulit untuk terbang, bahkan memungkinkan ada persoalan-persoalan serius. Nah, hablum minan nas ini pun diatur lagi dalam Al-Quran. Jadi orang yang sholat pasti berbuat baik kepada sesamanya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya dan sebagainya. Bahkan Allah pun mengapresiasi perbuatan baik kepada sesama ini dengan menghadirkan satu surga akibat perbuatan baik dari hablum minannas ini. Contoh, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133-134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk introspeksi diri, bermohon ampun kepada Allah, bermuhasabah diri. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan berharaplah, bermohon kepada Allah, bercita-cita setidaknya memasuki surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kalangan orang takwa. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Yang gemar membantu, menolong kerabat sesamanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit, yang kesulitan sekarang misalnya kurang pekerjaan ditunjukkan, Anda bisa bantu, Anda bantu ya, lewat bantuan-bantuan dan sebagainya, arahan atau bantuan materi secara langsung. Wal kalbi minal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah saat berinteraksi, mungkin ada yang membuat kita tersinggung dan sebagainya, dia tahan, tidak melakukan tindakan yang buruk. Wal afina anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain ketika orang lain berbuat keliru dan sebagainya. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan kepada kalangan-kalangan sekitarannya. Disiapkan satu surga untuk menghormati itu, mengapresiasi itu. Tentunya dengan keseimbangan, ya hablum minallahnya. Karena hablum minallah juga penting, hati-hati. Baik kepada orang, baik kepada kerabat, gak pernah sholat, bermasalah. Sholatnya bagus, puasa bagus, dengan orang bermasalah, bermasalah juga. Ya, ingat baik-baik. Saya sebutkan satu hadis Nabi SAW, di riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau bertanya kepada sahabat, menguji mereka. Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, mereka menjawab, Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami, menurut kami, orang yang tak punya ya aset lagi, dan tak punya uang lagi. Jadi uang sudah tidak ada, aset tidak ada. Secara ekonomi benar, ya. Tapi bagaimana Nabi kemudian menjelaskannya? Ini sangat menarik. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut dari umatku itu. Awas ya, tolong hati-hati betul. Nabi tidak menyebutkan umatnya Musa, umatnya Isa alaihi wassalam, tapi umatnya Nabi. Jadi ada orang mengaku umatnya Rasulullah tapi bangkrut, waliyadzubillah. Semoga bukan kita. Yati yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat itu dengan pahala sholat yang rajin, banyak. Jadi dia rajin sholat fardunya, sholat sunnahnya juga rajin, kan? Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, bahkan dia bisa berzakat, kan? Ya, cuma sayang. Wayati qad syatama hadha. Dia sholat. Tapi anehnya kok bisa gemar mencela juga orang lain. Ya, wa kadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah. Ya, ada yang berkelahi. Wa daraba hadza, wa safaka dama hadza, puncaknya ada yang menumpahkan darah. Allahu akbar. Ini luar biasa tuh, nyakitin orang menyebut nama Allah. Bom sini, bom sana, tembak sini, tembak sana, menyebutkan nama Allah dengan cara yang tidak benar. Ya, di tempat yang tidak dibenarkan secara syariat. Cuman dia melakukan itu. Itu yang disebut orang yang salah. Ya. Awas, hati-hati tuh. Ya, saya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung, ada jemaah tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung mengatakan, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi ada kaidahnya gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Maka akan ditimbang begini. Jadi amal soleh ini akan menutup setiap yang salah, amal salah. Tu'khadhu min yaumil qiyamati hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fatu'khadhu hadza min hasanati. Maka ditimbang ini yang rajin salatnya nih, pahala salatnya. Maka ditutupkan kepada pahala celaan. Jadi kalau ada orang sholat terus mencela seseorang, maka mohon maaf teman-teman sekalian, ini pahala sholatnya ini akan ditutupkan oleh Allah kepada celaannya. Diberikan tuh kepada yang dicela tadi. Nah, makanya hati-hati. Jadi kalaupun Anda dicela, saya dicela, kita dicela, jangan lantas marah dulu, ada transferan pahala gratis, jangan dibalas, nanti balik lagi. Itu candaannya ya di antara para ulama. Kemudian mohon maaf, puasa tapi suka menuduh, wa qadzafa hadza. Ya, ikut ta'lim tapi juga suka berselisih, wa dharaba hadza. Ya, hati-hati tuh. Kemudian juga berhaji, tapi ya suka misalnya mohon maaf, ada yang menipu dan sebagainya. Nah, puncaknya apa? Ketika habis amal baiknya ini tersisa keburukan. Pernah bohong misalnya, pernah nyebar hoax, ya, pernah memfitnah misalnya. Maka diambillah, karena nggak punya bekal amal baik lagi, diambillah kesalahan orang-orang yang pernah dihinakan ini. Jadi kalau si Fulan pernah memfitnah misalnya A, memfitnah si B. Kan? Terus amal A ini udah nggak nutup lagi, nggak ada lagi yang bisa nutup. Maka diambillah dosa si B, ditimpakan kepadanya sesuai dengan kadar dosanya. Waktu lihat finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Maka jaga hubungan baik kita dengan sesama juga. Dan harus seimbang di antara keduanya. Sholat iya, puasa insya Allah kita tingkatkan. Tapi kepada teman juga baik, teman-teman sekalian. Pada keluarga baik, pada kerabat baik. Bangun hubungan baik, jangan sampai punya musuh. Cukup musuh setan aja, itu pun sudah susah. Jangan cari yang lain gitu kan. Nah, even itu kepada non-muslim. Saya yakin teman-teman juga punya kawan-kawan yang non-muslim, sepanjang hubungan hablum minan nas, kita hormati. Ya kita sayangi mereka, kalau ada rezeki kita bagi dengan mereka, kita traktir mereka misalnya, kirimkan hadiah. Terus dia berkata, kamu kok baik? Kita jawab, saya bukan baik. Ini yang Allah perintahkan, saya yang mengikuti apa yang Nabi saya sampaikan, bisa berbagi dengan Anda dan sebagainya. Mungkin itu jalan hidayah dalam kebaikan. Ya, jadi itu Mas Mario, ada dua kebaikan, hablum minallah wa hablum minan nas, dan keduanya saling berkeseimbangan dan memberikan sinergi satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan tercapai Mario ya. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Allah ibarik fi. Mengingat waktu terbatas, baik. Sudah lewat 21.30, apakah berkenan jika ada satu penanya terakhir Ustaz? Ustaz? Baik, silakan untuk yang baik. Terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya ada dua penanya yang akan bertanya. Ini saya coba tanyakan, ini mungkin mewakili banyak juga saudara-saudara kita sekarang yang kehilangan baik itu keluarga, kerabat maupun sahabat meninggal gitu dengan adanya pandemi dan juga musibah yang terjadi belakangan ini. Ini Ari Untung mewakili Mas Guntur, director, ini anaknya baru saja meninggal dan beliau menitip pertanyaan khusus doa untuk anak yang meninggal dan supaya diberikan kesabaran dan juga keikhlasan. Mungkin Ustaz bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk Mas Guntur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah berikan satu informasi penting kepada kita untuk kita menyadari seluruhnya. Bahwa Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-34. Allah sampaikan, dan setiap umat manusia itu, seluruh umat tanpa kecuali, tidak pandang si A, si B, si C, apakah statusnya seorang nabi, rasul, ulama ataupun yang lainnya, memiliki ajal. Ajal adalah batas kehidupan kita beraktivitas di muka bumi yang Allah telah tetapkan sesuai dengan maslahat kehidupan kita, dan kita punya waktu untuk berikhtiar mengisi sisi kehidupan itu. Fa idza jaa ajaluhum, jika telah tiba batasnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka kita tidak akan bisa berikhtiar lagi untuk menambah ataupun mengurangi itu semua. Telah tiba waktunya, maka selesai kehidupan kita dan pulang. Ini memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa kita harus meyakini kita enggak akan selamanya di muka bumi. Tempat kita itu di akhirat. Tempat kita itu di surga. Kita itu makhluk surga. Kita berharap pulang ke surga. Cuma untuk menuju ke situ, pekerjaan kita, tugas kita mesti kita selesaikan. Kita maksimalkan. Jadi tidak akan pernah ada orang yang hidup abadi. Tinggal menunggu waktunya kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika ada kematian terjadi, Allah meminta untuk melihat kepada masa-masa orang sebelum kita. Bahkan Rasulullah pun wafat. Orang terkasihnya meninggal, Sayyidah Khadijah. Dengan semua orang-orang sebelum kita wafat. Dan wafat itu keniscayaan, satu kepastian. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena kita sudah yakin dengan itu semua, setidaknya akan melapangkan pada diri kita. Dan kita melihat posisi diri kita dan keluarga kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lihat adalah ikhtiarnya selama kehidupan di muka bumi ini. Setelah dia berpulang, kita mengerti apa yang dia kerjakan. Insya Allah, sepanjang itu tadi disebutkan ada anak-anak. Dunia anak-anak itu dunia yang sangat luar biasa. Dunia yang sangat diberikan oleh Allah, rahmat yang sangat luas. Bahkan kalau dia belum balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilepaskan tuntutan hisabnya. Dan Masya Allah, jika dia kemudian berbuat amal-amal soleh, bisa mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Kalau ada di antara keluarga kita yang sudah berpulang, maka kita lihat perjalanan hidupnya. Kalau dia kita lihatkan baik, maka amal-amal kebaikannya kita teruskan. Kita lakukan dan kita niatkan juga misalnya sedekah untuk orang yang terkasih di antara kita, untuk orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau bahkan anak kita. Tapi jika ada misalnya kita lihat ada kekurangannya di situ, kita banyak berdoa kepada Allah supaya diampuni, dimaafkan, kita coba perbaiki sepanjang itu bisa kita lakukan. Kalau dengan orang lain kita datangi, kita mintakan maaf dan sebagainya, dan itu usaha terbaik kita. Nah, kalau kita sudah paham dengan ini semua, kita pun mesti yakin bahwa suatu saat kita pun akan berpulang. Karena itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ada doa yang standar yang umum bisa kita kerjakan. Misalnya, tadi yang sudah kembali kepada Allah atau baik laki-laki atau perempuan, kita ambil yang netral saja misalnya kalimat doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunqqi tsaubul abyadhu minad danas. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu yang terbaik ya Allah kepada hamba-Mu yang telah kembali ini. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kemudian bersihkan ia dari segala keburukan-keburukan. Hapuskan dosa-dosanya. Bersihkan ya Allah, sucikan ia ya Allah dengan tempat-tempat yang terbaik, dengan perangkat-perangkat yang terbaik. Allahumma hapuskan dia dari segala pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya. Ya Allah, tempatkan di tempat terbaik di alam kuburnya. Bahkan kita punya doa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya di antara taman-taman surga. Wala taj'al khufratan min khufratin niran. Dan jangan jadikan ia ya Allah sebagai pancaran gambaran panas neraka. Ya Allah, ringankan hisab ya khafif hisabahu yaumal qiyamah. Nah, kalau kita hafal, ini doa standar yang kita bacakan saat kita menunaikan sholat jenazah. Tapi kalau kita tidak hafal, kita boleh berdoa. Karena doa itu sifatnya umum dengan bahasa kita, dengan kalimat-kalimat yang terbaik, dengan syarat-syarat. Satu, panjatkan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu. Yang kedua, kita juga kuatkan dengan amal soleh. Jadi doa yang diiringi dengan amal soleh itu akan kuat. Misalnya doa selepas sholat, ya doa dalam keadaan sujud, doa setelah baca Al-Quran, doa setelah bersedekah, Anda isi dengan doa. Di Mas Guntur bisa misalnya ketika Anda tahajud malam, Anda berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada adinda anak kami, ya Allah, tempat yang terbaik di alam barzakhnya. Ya Allah, jadikan ia sebagai pelita, jadikan ia, ya Allah, dengan izinmu, ya Arhamar Rahimin, sebagai tabungan kami untuk bertemu di akhirat nanti di surga. Ya, Anda bisa mohon, atau Anda beramal bersedekah, misalnya Anda membeli mushaf, berikan pada para penghafal Quran, niatkan sebagai pahala yang terbaik untuk anak Anda, itu bisa dilakukan. Nah, konsep semua ini disebut dengan jalan takwa sebagai wasilah perantara untuk mengabulkan doa. Itu rumusnya ada di Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat 35. Ini konsep dasarnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari dengan takwa itu wasilah untuk mewujudkan keinginanmu. Sekarang Anda punya keinginan supaya orang-orang yang telah wafat, saudara terkasih, kerabat, atau bahkan anak kembali kepada Allah. Anda punya keinginan tertentu, maka tingkatkan takwa kepada Allah. Di antara caranya, tadi, Anda bisa dengan tahajud, dengan misalnya membaca Al-Quran, meningkatkan infak, setelah itu isi langsung dengan doa. Jangan lupakan doanya, ini kuncinya. Ini kuncinya. Dan doa yang tadi saya sampaikan, itu sifatnya umum dimohonkan. Kalau ingin khusus, bisa Anda langsung panjatkan dengan bahasa Anda, langsung dengan kalimat Anda, dan dengan kehusuan yang bisa Anda sampaikan, karena itu sifatnya terbuka. Dan mohon izin, saya pun turut mendoakan. Ya, dan nanti Mas Dimas tolong WA-kan namanya siapa, dan juga saya doakan untuk semuanya, terkhusus untuk kita semuanya, mudah-mudahan dengan semua itu Allah menerima amal ikhtiar kita. Izin saya mendoakan langsung di sini. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya muhyi mumit, Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'assi' madkhala wa naqqihi minal khataaya kama yunqqi tsaubul abyadhu minad danas. Allahumma adil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qifatatul qabri wa 'adzaba. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufratil niran wa taqabbal jami'a ibadati shalih ya arhamar rahimin. اللهم الحقنا معه يا الله معها يا الله في رحمتك يا رب العالمين في جنتك الفردوس مع رسولك المبين نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبل يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Demikian saya bermohon sekali lagi semoga diberikan yang terbaik. Mas Guntur bersabar, sekali lagi bersabar ya, dan kalau sudah waktunya kembali ya semua akan berpulang. Dan boleh jadi itu cara terbaik bagi Allah mewafatkan sesuai dengan ajalnya. Dan mungkin di saat itulah bekal terbaiknya cukup untuk menghadap Allah. Tinggal kita sekarang bagaimana menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya. Untuk Irfan Hanafi, sepertinya mohon maaf kami tidak bisa mengakomodir pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan Ustaz, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami juga atas nama teman-teman musyawarah tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan, diberikan untuk memberikan kami Masya Allah ilmu yang begitu bermanfaat, mengingatkan kami akan banyak hal. Dan yang paling penting tadi bahwa hal-hal yang dilakukan ini sesuai dengan panduan, itu benar adanya. Kemarin baru saya lihat cuplikan Ustadz menyampaikan jika segala sesuatu itu mulai dari seperti minum tidur yang 8 jam sehari yang 20 tahun, jika umur kita itu seperti Rasulullah misalnya 62 tahun dan kita ambil 8 jam, itu berarti sepertiga umur kita kita pergunakan untuk tidur. Sayang sekali jika semua itu terbuang sia-sia jika amalan-amalan itu tidak kita niatkan sesuai dengan sunnah yang ada gitu Ustaz ya. Dan kembali lagi ke niatan bahwa kami teman-teman di musyawarah ini ingin mewujudkan impian untuk memiliki rumah Quran. Mohon dukungan, support, arahan dan juga bimbingan dari Ustaz Adi agar dapat terwujud dan terrealisasi, dan juga mohon masukan-masukan dari Ustadz Adi ke depannya. Mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan Ustadz, dan sekaligus kita tutup dengan doa di kesempatan malam hari ini sekali lagi Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, seluruh keluarga besarku di musyawarah, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya kerjakan sampai dengan malam ini ataupun mungkin esok lusa ketika Allah berikan sisa waktu saya untuk hidup. Mohon juga menjadi saksi bahwa saya telah mengajarkan Anda semua, memberikan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya tidak pernah meminta apapun kepada teman-teman. Materi dari dunia tidak, tidak juga berupa uang, tidak juga berupa benda dan apapun itu, untuk meringankan hisab saya di hadapan Allah. Dan saya akan mengatakan, ya Allah, saya sudah lakukan, saya sudah ajarkan, saya sudah berikan semampu yang bisa saya lakukan. Tinggal ada pilihan di teman-teman sekalian. Ya, Anda bisa memilih untuk bisa memperbaiki diri dari saat ini, sejak mulai sekarang menyiapkan amal saleh. Kalaupun belum ada yang bisa menggerakkan Anda, tolong tunjukkan pada saya malam hari ini dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan kepada Anda semua yang dengan itu bisa membuat diri kita berubah lebih baik. Saya memberikan pesan, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Kemudian jadikan persaudaraan ini sebagai jalan wasilah kita untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Insya Allah saya support sebaik yang saya bisa lakukan usaha teman-teman dalam hal-hal yang baik. Ya, khususnya tadi membangun rumah Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang tidak bisa dijawab di malam hari ini, Anda nanti bisa sertakan terpisah yang mungkin disampaikan dalam line yang berbeda. Mudah-mudahan itu bisa memberikan waktu luang untuk menjawab. Dan yang terakhir, jadikan ini diniatkan untuk ibadah, termasuk interaksi teman-teman dengan yang lain. Ya, jangan menjauh juga dari teman-teman yang lain, termasuk yang non-muslim. Ya, tunjukkan akhlak kita yang mulia, yang baik, mungkin jadi asbab hidayah untuk yang lainnya. Dan terakhir, hisab Anda boleh jadi menjadi berat ketika Anda menjadi public figure yang ditiru oleh banyak orang. Karena itu jangan sekali-kali contohkan yang buruk supaya itu tidak menjadi dosa jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sekali lagi dan tolong doakan saya supaya Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga besar. Mohon izin ikut mendoakan. Mudah-mudahan ini menjadi penutup yang baik di perjumpaan kita di malam hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanih. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wa rusalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummati ila yaumiddin. Rabbana la tada'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, dengan segenap keagunganmu ya Arhamar Rahimin dan agungnya risalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada satupun hamba-Mu dimanapun ya Allah pada saat ini berlumur dosa, mohon ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada hamba-Mu yang tengah malam kegelisahan, mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara hamba-Mu terlilit utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada orang yang tengah diuji pada saat ini dengan penyakit apapun itu, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wa khasatan jaihata corona, Allahumma dzhab andal ba'sa wal dharra wal waba, wa khasatan ya Allah jaihata corona. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, khususkan pada malam hari ini, mohon angkat ya Allah dan segala hilangkan virus pandemi corona pada saat ini ya Arhamar Rahimin. Kami rindu dengan ta'lim, kami rindu dengan ibadah di masjid-masjid, kami rindu bercengkrama dalam kebaikan. Mohon ya Allah, mohon angkat dan berikan ya Allah kesadaran sosial menyeluruh bagi seluruh kami untuk serius mengentaskan ini semua dalam ridhamu. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, wa ja'alil Quran sahiban lana fid dunya wa syafian lana fil akhirati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli al-Quran, keluarga al-Quran, jadikan al-Quran sebagai teman kami di dunia dan syafaat baik kami di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahid sufufana wa khasatan fi a'ilati ya Allah, fi fi usrati musawarah, wahidna ya Allah fi safika ya rahmar rahimin, jadib dan tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam cinta dan kebaikan dalam naungan rahmatmu, khususnya pada keluarga besar musawarah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan, satukan kami dalam kebaikan dan cinta sampai kami kembali menghadap kepadamu ya rahmar rahimin. Allahumma dullana ala syukri ya Allah fi ni'amika, wadulana ala sabri ya Allah fi ibtila'in minka ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami, berikan kami kekuatan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk bersabar atas semua ujian yang tengah Engkau ujikan kepada kami untuk meningkatkan kualitas hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapat, dan segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala kemungkinan murka ya Allah dan neraka-Mu. Allahumma ya Allah, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Banyak. Salam, saya mencintai Anda semua karena Allah, maafkan saya dan izin pamit. Mas Ferdi, terima kasih. Semoga keluarganya senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.